بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، ونبدأ نعزكم الله، kita sebagai seorang muslim tentu meyakini bahwasanya dinul Islam, agama Islam yang dibawa, yang didakwahkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, adalah dinun kamil, agama yang sempurna. Allah menegaskan dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian, aku ridha Islam sebagai agama kalian. Islam agama yang kamil, sempurna. Kita sebagai seorang muslim juga meyakini bahwasanya Islam adalah agama yang syamil, yang meliputi, yang mencakup segala aspek kehidupan umat manusia di dunia ini, mengajarkan, memberikan bimbingan-bimbingan yang meliputi semua aspek kehidupan mereka. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih dikeluarkan oleh Ibnu Majah dalam sunannya menyatakan, taraktukum alal bayda layluha kanahariha sawa لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. Aku tinggalkan kalian di atas syariat yang putih, bayda, putih, terang, benderang, jelas, gamblang. Lailuha kanahariha sawa, malam dan siangnya sama, Tidak ada kesamaran padanya. La yazihu anha ba'di illa halik. Tidak ada seseorang pun yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, melainkan dia akan binasa. Juga dinyatakan oleh Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ta'irun yatiru bi janahihi fil hawa illa dzakara lana minhu ilma. Rasulullah sallallahu wasallam meninggalkan kita, telah wafat, dan tidak ada seekor burung pun yang menggepakkan kedua sayapnya di langit, melainkan beliau telah menyebutkannya kepada kami ilmunya. Sebuah penggambaran bahwasanya Rasulullah SAW telah menjelaskan segala sesuatu yang diperlukan oleh bangsa manusia dan jin mukallaf dalam semua aspek kehidupannya. Sampai digambarkan seekor burung yang terbang di udara itu dikasih ilmunya oleh Rasulullah SAW. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu wa arda juga menyatakan, allamana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kulla syait. Rasulullah SAW mengajari kami segala sesuatu, mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hatta al-khira'ah, hingga Rasul mengajarkan kepada kami tentang adab-adab buang hajat. Nahana an nastaqbil al-qiblata. Rasulullah SAW melarang kita untuk menghadap ke arah kiblat ketika kita buang air besar. Dan Rasulullah SAW nahana an nastanjia fi 'awamin awrat. Rasulullah SAW juga melarang kami untuk beristinja dengan tulang atau dengan kotoran hewan. Semua telah dijabarkan, dijelaskan segala sesuatunya sampai tab-tab khira'ah, tab-tab buang hajat, semuanya dijabarkan, dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Begitu pula barakallahu fikum, kita sebagai seorang muslim harus meyakini bahwasanya al-haq itu ada pada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Keadilan, hikmah, rahmah, kasih sayang, pertengahan dalam bersikap, kemaslahatan, kemanfaatan, itu semuanya ada pada bimbingan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya terkait dengan kitab suci Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam." Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberikan petunjuk, memberikan bimbingan kepada perkara yang aqwam. Al-aqwam dimaknakan dengan al-aswab wal-a'dal. Bimbingan yang benar, bimbingan yang tepat, bimbingan yang adil. Sehingga dari sini barakallahu fikum, diambil kaidah besar oleh para ulama kita. Di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala terkait dengan prinsip dasar agama ini. Belum menjelaskan bahwasanya syariah ini yang dibawa oleh Rasulullah SAW ini mabnaha 'alal maslahah, dibangun di atas kemaslahatan. Fadin, maka agama ini adalah adlun kulluh, semuanya adil. Rahmatun kulluha, semuanya rahmat. hikmatun kulluha, semuanya hikmah. Maslahatun kulluha, semuanya kemaslahatan. Maka bila kita mendapati ada sesuatu yang keluar dari keadilan menuju kezaliman, dia bukan termasuk agama. Sesuatu yang keluar dari rahmat menuju kepada tindakan yang pengis, tindakan-tindakan yang sadis, bukan termasuk Islam. Perkara yang keluar dari kemaslahatan menuju mafsadah, menuju madharat, bukan termasuk Islam. Perkara yang keluar dari hikmah menuju perkara yang sia-sia, itu semuanya bukan dari Islam. Ini barakallahu fikum prinsip mendasar yang harus kita ketahui. Itu semuanya ada pada bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada pada pemahaman para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Barang siapa yang menyelisihinya, maka dia termasuk pihak-pihak yang menyimpang dari siratal mustaqim. Hadirin rahimakumullah, dalam Al-Qur'anul Karim dan juga dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, kita diperintahkan untuk mengikuti siratal mustaqim, jalan yang ditempuh oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dan dilarang untuk mengikuti segala sesuatu yang berseberangan dengannya, segala sesuatu yang berpisah daripadanya. Disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-153, Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan dalam firman-Nya, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul fatafarraqa bikum an sabilih. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang mustaqim, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan yang satu ini, yang lurus ini. Wa la tattabi'u as-subul, dan kalian jangan mengikuti subul, jalan-jalan banyak yang pendek-pendek. Fatafarraqa bikum an sabilih, sebab akan mencerai-beraikan kalian dari jalan Allah yang lurus itu. Dalam Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah dalam Mustadnya meriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau menyatakan, khatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam khattan mustaqima. Suatu kali Rasulullah alaihi salatu wassalam menggariskan untuk kami satu garis yang lurus. Beliau mengatakan, hadza sabilullah, yang lurus ini jalannya Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi khututa. Lalu Rasulullah alaihi salatu wassalam menggariskan di sebelah kanannya dan sebelah kirinya khat-khat, garis-garis yang banyak yang pendek-pendek. Beliau mengatakan, hadhihi subulun mutafarriqah, yang ini kanan kiri yang pendek yang banyak ini adalah subul, jalan-jalan kecil yang tercerai-berai. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaih, pada masing-masing jalannya ada setan yang mengajak orang kepadanya. Kata para ulama, setan dari bangsa manusia, yaitu ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kemudian beliau membacakan ayat di atas, ayat wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Diriwayatkan dari Mujahid min Jabr al-Makki rahimahullah, Imam Tabi'in dalam tafsir dan yang lainnya menafsirkan ayat tadi, wala tattabi'u as-subul, beliau mengatakan as-subul al-bid'ah was-syubuhat, bid'ah bid'ah dan syubhat syubhat, penyimpangan penyimpangan. Maka jalan kecil-kecil yang pendek-pendek sebelah kanan sebelah kiri itu semuanya adalah jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlus syubhat. Dalam ayat ini barakallahu fikum sangat tegas Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam memerintahkan kita kaum muslimin untuk mengikuti siratul mustaqim, jalannya Allah, jalannya Rasul alaihi salatu wassalam, jalannya para sahabat, dan melarang kita untuk mengikuti subul tadi sebelah kanan sebelah kiri, itu merupakan jalan setan dari bangsa manusia, jalannya ashabul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang sesat. Ada ahlul bid'ah nyimpang kanan, ada ahlul bid'ah nyimpang kiri. Dilarang kita untuk mengikutinya. Barakallahu fikum. Ini sama sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, di antara sabda beliau adalah fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhtasati al-umur fa inna kulla bid'atin dalalah. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan menyaksikan perselisihan, perpecahan yang banyak. Maka ketika itu wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang terpimpin sepeninggalku. Pegang sunnah itu, gigitlah ia dengan geraham-geraham kalian, dan waspadailah perkara-perkara baru pada agama ini, sebab perkara-perkara baru pada agama ini adalah bid'ah, dan bid'ah itu adalah sesat. Perhatikan hadis ini barakallahu fikum. Rasul menyebutkan perintah untuk kembali kepada sunnahnya dan sunnah khulafaur rasyidin. Beliau memberitakan bahwasanya akan terjadi perselisihan, perpecahan yang begitu banyak, dan mengingatkan supaya kita waspada dari berbagai macam kebid'ahan-kebid'ahan. Sama dengan tadi, sunnah Rasulullah SAW dan khulafaur rasyidin para sahabatnya, siratul mustaqim tadi. Ikhtilafan kathira, ikhtilaf yang sangat banyak, perpecahan yang sangat banyak, yang diakhiri oleh beliau dengan peringatan dari bid'ah, itu adalah subul, jalan-jalan kecil yang pendek yang banyak kanan kirinya tadi, jalannya ahlul bid'ah, jalannya ahlus syubhat wal ahwa. Sama diperintahkan untuk kembali kepada sunnah Rasul, sunnahnya khulafaur rasyidin, dan dilarang untuk mengikuti bid'ah-bid'ah yang subul-subul tadi, yang berakibat adanya perpecahan dalam agama ini, mencerai-beraikan kita semua dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Juga sama dengan hadis yang ma'ruf yang masyhur, hadis istirakil ummah, hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat. Rasulullah SAW memberitakan hadis yang sangat masyhur dari sejumlah sahabat bahwa sahih. Rasulullah SAW memberitakan wasatastariqu hadhihi al-ummah ala 73 firqatan kulluha fil nari illa wahidah, umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah, semua di neraka kecuali satu. Satu ini disebutkan dalam riwayat yang lain yang dihasankan sebagian ulama ialah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, apa-apa yang aku kata Rasul di atasnya pada hari ini dan para sahabatku. Satu yang selamat, Rasul dan para sahabatnya. Maka Rasul dan para sahabatnya ini adalah siratul mustaqim tadi, yang lurus tadi. Sementara firqah-firqah yang sesat, sekte-sekte yang menyimpang adalah subul tadi. Jalan-jalan kecil yang pendek-pendek sebelah kanan sebelah kiri. Yang disebutkan dalam hadis pertama, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arba. Maka kita diperintahkan sekali lagi untuk mengikuti siratul mustaqim. Jalannya Allah, jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam, jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, itulah siratul mustaqim. Itulah yang dijamin keselamatannya oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, selamat dari perpecahan, selamat dari penyimpangan, selamat dari api neraka. Dan kita diminta untuk waspada, jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang pendek-pendek tadi, yang ternyata adalah jalannya al-firqobala, firqah-firqah sesat, sekte-sekte sesat, jalannya ahlul bid'ah, orang-orang yang terjatuh dalam kebid'ahan-kebid'ahan, fitnah-fitnah, syubhat-syubhat. Dari sini khamantin a'asyakumullah, bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam itu pertengahan antara firqah-firqah ekstrim kanan dan firqah-firqah ekstrim kiri. Wasatun baina ifratin wa tafriq, baina al-ghali wal jahi. Sunnah Rasul dengan Islam yang mulia ini pertengahan antara sikap yang berlebih-lebihan dan sikap yang kurang. Pertengahan antara sikap hulu melampaui batas dan jasa kaku dan keras. Bimbingan Rasulullah SAW itu bukan bimbingan yang ekstrim garis keras, bukan pula bimbingan yang lembek tidak memiliki kekuatan dan ketegasan. La hada wa la hada. Tapi tengah-tengah, syarat mustaqim di atas bimbingan Allah, di atas bimbingan Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Naam, itulah sunnah, itulah pemahaman salaf. Barakallahu fikum. Subhanahu wa ta'ala. Yang mau kita soroti kali ini adalah yang sebelah kanan dan sebelah kiri dari siratul mustaqim tadi, yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri dari apa namanya jalan yang lurus tadi, mensoroti mana yang termasuk garis keras, mana pula yang termasuk garis lembek. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sebelumnya perlu dipahami bahwasanya segala sesuatu yang bertentangan, yang menyelisihi manhaj Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, itu adalah hizbiyah. Dikatakan sebagai hizbiyah. Segala sesuatu yang bertentangan dengan manhaj al-anbiya, manhaj Rasulullah alaihi salatu wassalam, disebut dengan hizbiyah. Al-Syekh Al-Allamah Al-Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah menjelaskan, disebutkan dalam majmu' kutub wa rasail wa fatawa Al-Syekh Rabi bin Hadi di jilid yang ke-14 halaman 431. Beliau menjelaskan ketika ditanya tentang apa makna hizbiyah, beliau menyatakan kullu man khalafa manhajan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa sunnatahu fahuwa min ahzabid dalal. Segala sesuatu atau siapa saja yang menyelisihi manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, yang menyelisihi bimbingan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, maka dia termasuk hizb sesat, termasuk hizbiyah yang sesat. Beliau mengatakan yang namanya hizbiyah itu tidak memiliki persyaratan tertentu. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan atau menamai umat-umat terdahulu sebagai ahzab, hizbiyah-hizbiyah. Quraisy di zamannya Rasulullah alaihissalatu wassalam, ketika mereka bersatu, berkoalisi, bergabung pada mereka semua kafilah-kafilah yang ada, Allah kasih nama mereka sebagai ahzab, hizib-hizib, hizbiyah-hizbiyah. Mereka tidak memiliki tanzim, struktur organisasi, wala indahum syai, juga tidak memiliki apapun dari itu semua. Maka yang namanya hizbiyah tidak dipersyaratkan harus memiliki struktur organisasi. Kalau memiliki hal semacam itu, semakin parah keadaannya. Beliau mengatakan fata'assubu li fikrin mu'ayyan yukhalifu kitab Allah wa sunnatar rasul alaihi salatu wassalam wal muwalat wal mu'adat alaihi hadza tahazzub. Hadza tahazzub walau lam yunazzam. Fanatik kepada pemahaman tertentu, fanatik kepada pemikiran tertentu yang bertentangan dengan kitabullah, bertentangan dengan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, lalu mengatakan al-wala wal-bara, loyalitas dan benci kepada orang lain di atas pemikiran tadi, itu yang namanya hizbiyah. Ini yang namanya hizbiyah, walaupun tidak ada unsur organisasinya. Hada wabih. Ini penjelasan dari beliau hafizahullahu ta'ala wara'ah. Segala sesuatu yang berseberangan, yang bertentangan dengan manhaj Nabi alaihi salatu wassalam, dengan prinsip Nabi alaihi salatu wassalam, itu dikatakan sebagai hizbiyah, sebagai pihak-pihak yang menyimpang. Barakallahu fikum. Juga dijelaskan ala syekh al-allama syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan, syekh Saleh Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, dalam syarah atas syarh sunnah al-Barbahari, beliau menjelaskan di halaman 373 cetakan Maktabatul Hudal Muhammadi, beliau menjelaskan tentang al-ahwa, ahlul ahwa. Beliau mengatakan al-ahwa'u ma khalafa al-kitab was-sunnah min al-madhahib wal-ara'i wal-afkar. Yang namanya al-ahwa, hawa nafsu, ialah apa saja yang menyelisihi al-kitab was-sunnah, baik dalam bentuk mazhab atau dalam bentuk ra'yu, pemikiran, pemahaman, atau dalam bentuk afkar, hikrah-hikrah. Jadi mazhab yang menyelisihi Alkitab wa sunnah, ini ahwa. Ra'yu-ra'yu yang berseberangan dengan Alkitab wa sunnah, ini adalah ahwa. Al-afkar, fikrah-fikrah, pemikiran-pemikiran yang menyelisihi Alkitab wa sunnah adalah ahwa. Beliau mengatakan fakullu ma khalafal kitab wa sunnah minal arai wal mazahibi wal afkari wal hizziyati wa ghairi dhalik fa innahu minal ahwa. Maka segala sesuatu yang menyelisihi Alkitab, menyelisihi sunnah, baik dia ra'yu atau mazhab atau fikrah atau partai atau yang semisalnya, itu semua termasuk ahwa. Naam. Itu semua termasuk hizbiyah, termasuk muhdatsatil umur, termasuk ahwa. Siapa nih, Pak? Yang menyelisihi shiratal mustaqim, itu yang namanya al-ahwa. Kemudian hizbiyah ini barakallahu fikum, al-ahwa ini barakallahu fikum, atau firqah-firqah yang menyimpang ini barakallahu fikum, keberadaannya di tengah-tengah umat Islam berdampak, berefek negatif, dan begitu banyak mafsadah yang muncul karenanya. Dijelaskan cukup panjang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah di dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Azb Az-Zillal fi man tuqita ala ba'd al-manahij ad-da'awiyyah min al-aqaid wal-a'mal. Beliau menjelaskan tentang masalah masyawih hizbiyah, kejelekan-kejelekan hizbiyah tadi, kejelekan-kejelekan al-ahwa tadi, kejelekan-kejelekan firqah-firqah yang sesat tadi. Barakallahu fikum. Di antara kejelekan-kejelekannya barakallahu fikum ialah al-hizbiyatu bid'atun munkarah. Hizbiyah ini adalah kebid'ahan yang munkar. Sebagaimana yang diterangkan di atas, hizbiyah, al-ahwa, muhdatsatul umur, al-firq dhalalah, sama bid'ah yang munkar. Yang kedua ialah Allah subhanahu wa ta'ala telah mencela hizbiyah, mencela tahazzub. Juga Rasulullah alaihi salatu wassalam dan salafun as-salih mencela yang namanya hizbiyah. Hizbiyah ini dikarenakan hizbiyah ini barakallahu fikum keluar dari persatuan umat Islam. Yang ketiga, orang-orang yang condong atau yang bergabung kepada hizbiyah-hizbiyah ini, mereka pasti menjadikan hizbiyahnya, sektenya, firqahnya, pemahamannya sebagai tolak ukur al-wala wal-bara. Orang-orang yang condong kepada hizbiyah ini, yang terlibat di dalamnya, maka pasti akan menjadikan hizbiyah ini, sekte ini, pemahaman ini sebagai tolak ukur al-wala' wal-bara', yang bersama dengan dia dicintai, yang berbeda dengan dia dimusuhi. Dan itu merupakan pelanggaran terhadap prinsip al-wala' wal-bara' yang sesungguhnya. Dikarenakan al-wala' wal-bara' ini barakallahu fikum, tolak ukurnya adalah al-kitab sunnah. Tolak ukurnya adalah Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul dicintai, siapa yang menentang Allah dan Rasul maka dibenci. Hizbiyah ini memunculkan al-wala' wal-fara' yang bid'ah, yang sempit. Barakallahu fikum. Yang keempat, dari efek negatif hizbiyah ini adalah bahwasanya hizbiyah ini akan melazimkan, hizbiyah akan melazimkan, akan mengharuskan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk ta'assub, fanatik kepada tokoh-tokohnya, taklid a'ma, taklid buta kepada tokoh-tokohnya. Mereka mengikuti perbuatan tokoh-tokohnya saja, mereka hanya mendengar ucapan tokoh-tokohnya saja. betul-betul fanatik, buta taklidul a'ma. Ini juga pelanggaran berikutnya, barakallahu fikum. Dikarenakan kaum muslimin diperintahkan untuk ittiba', mengikuti Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak boleh fanatik kepada siapapun kecuali kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Tidak boleh fanatik kepada kelompok atau jamaah manapun kecuali jamaah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Yang kelima, ini bukan secara singkat ya ikhwan. Yang kelima, barakallahu fikum, hizbiyah-hizbiyah ini mengakibatkan kaum muslimin terkotak-kotak, terpecah belah. Namanya al-intisam. Nah, terkotak-kotak, terpilah-pilah, terbagi-bagi, terpecah belah. Yang berakibat kaum muslimin itu lemah. Yang berakibat satu sama lain saling bangga, satu sama lain saling membenarkan dirinya, satu sama lain saling menyalahkan hizbiyah lainnya, sehingga terjadilah yang namanya ikhtilaf, perselisihan, iftiraq, perpecahan, adanya yang namanya al-hiqdu, kebencian, al-adawa wal-baghdha, permusuhan dan amarah di kalangan kaum muslimin dengan hizbiyah ini. Namanya intisam. Dan ternyata barakallahu fikum, di dalam keseharian yang kita saksikan di kalangan kaum muslimin yang termakan oleh berbagai macam al-ahwa ini, barakallahu fikum, sehingga buahnya atau hasilnya adalah Islam menjadi tersamarkan, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam tersamarkan, terkaburkan oleh berbagai macam warna-warni hizbiyah-hizbiyah tadi, warna-warni penyimpangan-penyimpangan tadi, warna-warni sekte-sekte yang sesat tadi. Dan poin yang berikutnya, yang terakhir yang ingin saya sampaikan di sini adalah di antara efek negatif hizbiyah atau bid'ah atau firqah-firqah yang sesat ialah bahwa semua hizbiyah-hizbiyah tadi, semua firqah-firqah tadi, ujung-ujungnya akan mengajak kaum muslimin kepada tindakan kekerasan. Akan mengajak kaum muslimin untuk mengangkat pedang dan berujung kepada kebinasaan. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah menyatakan, beliau mengatakan, wa'lam anna al-ahwa'a kullaha radiyatun taj'u kulluha ila sayyid. Ketahuilah bahwasanya al-ahwa, diterangkan tadi, semua yang menyelisih al-kitab al-sunnah, baik itu dalam bentuk mazhab atau pemikiran atau pemahaman atau hizbiyah atau yang lain-lainnya, ketahuilah kata beliau, semua al-ahwa tadi semuanya radiyatun, membinasakan, melemparkan orang-orang yang ada di dalamnya ke dalam kebinasaan, kehancuran. Radiyat ay muhlikah, membinasakan akidah seseorang, manhaj seseorang, agama seseorang, bahkan juga menghancurkan, membinasakan dunia dan akhirat seorang. Saya mengatakan taj'u kulluha ila sayyid, semua hawa nafsu tadi, semua sekte-sekte, firqah-firqah yang menyimpang tadi, semuanya mengajak orang-orang di dalamnya kepada pedang. Kata-kata ini perlu dicamkan baik-baik. Semuanya akan mengajak pelakunya, mengajak pemeluknya kepada saif, mengangkat senjata. Akan berubah menjadi sebuah sekte yang radikal. Sebuah sekte garis keras dengan makna sadis. Menggunakan kekerasan fisik, tindakan anarkis. Ini ucapannya Al-Barbahari rahimahullah. Semua sama terkecuali. Ujung-ujungnya nanti adalah kepada pedang. Diriwayatkan dari Abu Qilabah Al-Jarmi. Rahimahullahu ta'ala beliau menyatakan, mabtada'a rajulun bid'atan illa istahalla as-sayf. Tidaklah ada seseorang laki-laki yang membuat sebuah perkara bid'ah melainkan ujungnya nanti akan menghalalkan pedang. Akan menghalalkan pedang. Ujung-ujungnya itu adalah garis keras. Menghalalkan darah kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, bisa bertindak anarkis di kalangan kaum muslimin. Semua tanpa terkecuali dari kalangan firqah-firqah yang menyimpa yang sesat tadi. Katanya Al-Barbahari rahimahullah ketika menyebutkan semua penyimpangan-penyimpangan itu, wa arda'uha wa aktsaruha ar-rawafid wal mu'tazilah wal jahmiyah, dan yang paling jelek dari firqah-firqah tadi dan yang paling kafir dari firqah-firqah tadi adalah sekte rafidhah, syiah rafidhah, mu'tazilah dan jahmiyah. فَإِنَّهُمْ يَرْتُونَ النَّاسَ عَلَى التَّعْطِيلِ وَالزَّنْدَقَةِ. Dikarenakan sekte-sekte ini, Rafidhah, Mu'tazilah, Jahmiyah, mereka ini yang menggiring umat manusia kepada ta'til, menolak sifat-sifat dan nama-nama Allah, dan yang menggiring umat manusia kepada zandaqah, kepada kezindikan, sikap zindik, yakni munafik tulen, menyembunyikan kekufuran, zahirnya nampak keislaman. Demikian pernyataan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ini adalah ucapan seorang alim besar yang mujarrib. Tak mujarrib kan? Yang berpengalaman dalam meresapi dan menghayati kondisi umat Islam dan kondisi berbagai macam firqah-firqah tadi. Awalnya biasa-biasa saja. Begitu mulai punya kekuatan dan memiliki power, maka pedang di akhirnya. Kalian tahu yang namanya sekte Khawarij? Tahu semua insyaallah ya. Sekte Khawarij yang antum tahu begitu jelas kekerasannya, begitu sadis tindakan-tindakan dan perbuatannya, menghalalkan darah kaum muslimin pelaku dosa besar, menghalalkan darah penguasa yang diyakini kafir. Khawarij yang memberontak penguasa, Khawarij yang melakukan tindakan pengeboman-pengeboman, bom-bom bunuh diri dan segala macamnya itu. Antum tahu cikal bakalnya? Antum tahu asal muasalnya? Asal muasalnya barakallahu fikum, sesuatu yang enggak terbayangkan pada semua pihak bakal menjadi sesangar itu. Sesadis cikal bakalnya adalah yang disebutkan dalam beberapa riwayat yang ma'rufah masyhurah sahihah. Barakallahu fikum, terjadi di zamannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu masih hidup, adanya sekelompok orang, enggak terlalu banyak, di Kufah, tepatnya di Masjid Bani Hanifah. Ada sekelompok orang yang terbiasa mengadakan acara zikir, membentuk sebuah halaqah, melingkar begitu. Ada satu orang yang memimpin, membawa kerikil-kerikil. Dia mengatakan sabbihu mi'ah, bertasbih kalau sekali, kemudian kerikilnya dioper. Ini satu sini, satu sini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kerikilnya mengelilingi mereka semua. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Selesai. Hah? Kafiru mi'ah, takbir satu sekali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerikilnya tidak sana semua. Keliling. Akbar. Halilu mi'ah, disuruh tahlil. La ilaha illallah. Sama sekali. La ilaha illallah. Terus begitu. Itu cikal bakalnya. Siapa yang bakal menduga orang-orang yang di masjid zikir tapi dengan cara bid'ah, kok bisa tiba-tiba menjadi sosok muslim sesat radikal masuk dalam jajaran Islam garis keras dengan makna yang hakiki, betul-betul keras khawarij. Ketika itu tindakan mereka terlihat oleh sahabat yang mulia Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau merasa janggal dengan tata cara seperti ini. Kok aneh? Tidak pernah ada di zamannya Rasulullah SAW. Memengingkari, bimbang. Itu kan Allahu Akbar kan zikir. Allahu Akbar zikir. Subhanallah zikir. Ha, terus? Alhamdulillah zikir. La ilaha illa zikir berzikir. Maka beliau bergegas menuju ke rumahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Di depan pintu rumah dia menunggu beberapa orang murid beliau, ditanya apakah sudah keluar Abu Abdurrahman? Ya, Abdullah Mas'ud belum. Tunggu. Begitu sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu keluar rumah, maka Abu Musa al-Ash'ari langsung melaporkan apa yang dia lihat tadi. Saya tadi melihat di masjid suatu kaum yang begini, begini, begini, begini, begini, begini. Saya janggal dengan itu, tapi saya tidak bisa mengingkari karena perkara yang saya anggap perkara baik. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kenapa tidak kamu ingkari? Kenapa tidak kamu katakan kepada mereka, hitung saja kejelekan-kejelekan kalian, Allah pasti akan menjamin kebaikan-kebaikan kalian. Langsung bergegas menuju ke masjid dan mereka masih seperti itu. Maka sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu arba langsung menghasik mereka, menyatakan wailakum ya ummat Muhammad, sungguh celaka kalian wahai umat Muhammad, alangkah cepatnya kalian. Ma asra'a halakatakum, alangkah cepatnya kamu tuh binasa. Hadihi aniyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam tuksar wa thiyabuhu lam tublah, pakaian Rasul belum ada yang pecah, pakaian beliau belum ada yang rusak. Baru kemarin Rasul baru meninggal kemarin, belum lama, cepat sekali kamu ini binasa. Kamu ini melakukan tindakan-tindakan yang diharusi dengan Rasul, atau engkau ini membuka pintu-pintu kesesatan? Bagaimana katakan, ya Abu Abdurrahman, ma nuridu ilal khair, Wahai Abdul Rahman, kami tidak ingin kecil kebaikan. Zikir saja Allah Akbar, Allah Akbar. Barakallahu fiik. Lu mengatakan kam min muridin lil khair la yusibah. Betapa banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak dapat kebaikan tadi. Hitung saja kesalahan kalian, Allah akan menjamin, menjaga kebaikan-kebaikan kalian. Itu asal muasalnya. Dikatakan oleh sang rawi yang meriwayatkan peristiwa ini, barakallahu fikum, ketika pada waktu perang Nahrawan. Perang Nahrawan itu perang para sahabat melawan kaum Khawarij pada masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Pada waktu perang Nahrawan, kanu yuta'inunana biruhi silah. Pada perang Nahrawan itu, mereka-mereka inilah yang menikam kami dengan tombak-tombaknya, yang menikam kami dengan panah-panahnya. Mereka-mereka ini yang semata-mata zikir-zikir tadi itu, tapi dengan cara-cara yang tidak benar itu tadi, ternyata pada kemudian hari merasa memiliki kekuatan, merasa memiliki power, menjadi liar, menjadi sangar, menjadi Islam radikal, menjadi Islam garis sangat keras, pekerjaan keras yang sangat keras. Perang bukan melawan orang kafir, tapi perangnya melawan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, yang ketika itu dipimpin oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, jadi sekte Khawarij. Barakallahu fikum. Ini awal kecil, ujung-ujungnya adalah demikian keadaannya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah dalam syarah Shahih Sunnah, ketika menjelaskan ucapan Al-Barbahari di atas, ucapan Al-Barbahari yang menyatakan bahwasanya semua al-ahwa mengajak atau menggiring pelakunya kepada kehancuran, mengajak pelakunya kepada pedang. Beliau menjelaskan pada kata-kata tad'u kulluha ila sayf, semua firqah-firqah yang sesat tadi mengajak kepada pedang. Beliau mengatakan ya'ni annal ahwa'a tad'u ila al-fitnah, maksudnya adalah al-ahwa'a wa nafsuha wa nafsu tadi mengajak kepada fitnah, menggiring orang kepada fitnah. فالحروب التي وقعت بين المسلمين وانشقاق الكلمة إنما جاء عن أصحاب الأهواء من المعتزلة والخوارج وغيرهم. Peperangan-peperangan yang terjadi di kalangan kaum muslimin, terpecahnya persatuan kalimat kaum muslimin, itu semua datangnya dari ashabul ahwa, dari ahlul bid'ah, dari kalangan mu'tazilah, dari kalangan khawarij, dan semisal mereka. Humul ladzina sabbaful fitan, fitnah. Mereka lah orang-orang yang menyebabkan munculnya fitnah. Ma ja'atil fitanu illa min qibalihim wa fisababihim. Tidaklah datang fitnah-fitnah ini pada kaum muslimin melainkan dari sumber mereka dan dengan sebab mereka. Lu mengatakan man alladhi qatala Utsman, siapa yang membunuh sahabat Utsman? Jawabannya Khawarij ahlul bid'ah. Man alladhi qatala Aliya, siapa pula yang membunuh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Jawabannya Khawarij ahlul bid'ah. Man alladhi awqada al-fitnah bainal muslimin ba'da dhalik illa ashabul ahwa. Siapa yang menyalakan api fitnah di kalangan kaum muslimin setelah itu semuanya, kalau bukan ashabul ahwa wal bidah. manilladzi aghra al-ma'mun wa man syaa ba'dahu imtihan ahli sunnah hatta sahabu imamahum Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa darabuh wa sajanuh illa ahlul ahwa. Siapa yang kemudian menipu al-ma'mun, khalifah al-ma'mun dan khalifah yang datang setelahnya untuk menguji, mengetes ahlus sunnah dengan akidah mereka yang kufur Quran adalah makhluk, hingga mereka menyeret imam ahlus sunnah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, sehingga mereka memukul Imam Ahmad bin Hanbal, mereka memenjarakan Ahmad bin Hanbal. Siapa kalau bukan ahlul ahwa? Semua pelakunya adalah ahlul ahwa. Yang ini dari kalangan Mu'tazilah. Terkait dengan Imam Ahmad bin Hanbal, ini terkait dengan Syekh bin Mu'tazilah. Lepas kita Syekh Fadhil Fauzan. Man alladhi sajana Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah hatta mada fi sijn? Siapa yang memenjarakan Syekhul Islam rahimahullah hingga beliau mati di penjara? Illa haulai ahlul ahwa, melainkan mereka semua ahlul ahwa. Terkait dengan Ibn Taymiyyah rahimahullah, konspirasi semua ahlul bid'ah pada masanya dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, dan juga dari kalangan Muta'assibatul Madzahib, semuanya berkonspirasi mengadukan kepada penguasa memenjarakan Syekhul Islam rahimahullah. Itu semuanya adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah penyebabnya. Barakallahu fikum. Nama ikhwan, khulasah yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwasanya siapa saja yang menyelisihi manhaj sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang menyelisihi siratal mustaqim, maka dia akan masuk dan tersungkur dalam hizbiyah-hizbiyah, firqah-firqah yang sesat, hawa nafsu yang menyimpang, bid'ah-bid'ah yang menyimpang. Dan siapa saja yang masuk dalam firqah-firqah tadi, hizbiyah-hizbiyah tadi, maka ingat baik-baik, ujungnya nanti adalah pedang. Ujungnya nanti adalah tindakan anarkis, mengangkat pedang, menumpahkan darah kaum muslimin. Barakallahu fiik. Semuanya, katakan kullu hadza, semuanya, yang atas-atas, yang lembek-lembek, semuanya, semua yang enggak beres, yang menyimpang, itu bisa berujung kepada syaitan, kepada pedang. Jadi kalau boleh dikatakan Islam garis keras, Islam yang garis keras adalah Islam yang bertentang firqah-firqah yang bertentangan dengan Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mereka semua adalah Islam garis keras. Namun barakallahu fikum, secara realnya, secara kenyataannya barakallahu fikum, dari semua firqah-firqah yang menyimpang ini, hizbiyah-hizbiyah yang menyimpang ini, itu secara realnya mereka ada persimpangan jalan atau pemilahan. Sebagian mereka dikenal dengan kerasnya, sebagian mereka dikenal dengan moderat. Barakallahu fikum. Yang keras dikatakan Islam radikal garis keras ekstrem kanan. Yang moderat, yang lembek-lembek, yang loyo-loyo juga demikian. Islam yang menyimpang garis kiri atau mau balik juga ada masalah. Kanan kiri padha wae, yang penting menyimpang dari siratal mustaqim. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di dalam sejarah Islam, dalam tarikh Islam, dikenal memang beberapa sekte-sekte tertentu dikenal dengan garis kerasnya. Senengnya itu aroma-aroma darah. Senangnya itu aroma-aroma perang dan pedang. Juga ada dalam tarikh Islam, sejarah Islam, orang yang anti dengan kekerasan, anti dengan itu semuanya, tapi kebablasan sampai lembek. Barakallah itu. Itu ada. Masing-masing punya ciri khas, masing-masing punya fikrah, punya pemahaman, semuanya sesat. Yang ini keras, yang ini lembek. Semuanya ada. Masing-masing memiliki syubhat, semuanya ada. Tapi semua itu menyimpang, semua dari perkara yang sesat, menyimpang dari siratul mustaqim. Dan mereka semuanya itu memiliki latar belakang dan memiliki kemungkinan untuk bertindak anarkis seluruhnya. Baik yang memang sudah keras dari sononya, atau yang lembek-lembek sekalipun, itu bisa berubah menjadi kasar, sangar, anarkis. Baiklah, kita mulai dulu yang sangar-sangarnya. Baiklah, dalam tarikh Islam, baiklah, firqah-firqah yang masuk dalam kerangka garis keras yang dikenal dari mulai zaman dahulu sampai detik ini. Yang pertama ialah sekte Khawarij. Sekte Khawarij disebut dengan Khawarij dikarenakan mereka memiliki pemahaman memberontak penguasa, khurujun alal hukam, memberontak penguasa. Ini dikarenakan punya akidah yang rusak. Mereka meyakini kafirnya semua pelaku dosa besar. Siapa saja yang berbuat dosa besar, maka dikatakan kafir. Dan yang kali pertama mereka tuju adalah pemerintah. Ketika mendapati ada pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa yang melakukan tindakan dosa besar, kata mereka, langsung dikatakan kafir. Dan kali pertama yang mereka tuju terkait dengan masalah hakimiyah, masalah tahkim, masalah undang-undang. Ketika mereka mendapati seorang penguasa pemerintah yang undang-undangnya tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, dikatakan penguasa kafir. Tegas, penguasa kafir. Barakallahu fiik. Mereka mengharuskan yang namanya al-hakimiyah, atau perkara yang wajib, perkara yang rukun dalam tauhid, harus berhukum dengan hukum Quran. Inil hukmu illa lillah. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata mereka. Maka mustafi gitu. Naam, itu pemahaman mereka yang dari situ barakallahu fikum mereka pun memunculkan tindakan-tindakan keras, anarkis, membunuh, berperang bahkan. Katanya memerangi orang-orang kafir. Dan perlu diingat kembali sejarah yang mencatat korban pemikiran Khawarij ini yang mengkafirkan orang dengan serampangan, yang mengkafirkan orang yang bukan dari mereka, bahkan mengkafirkan para penguasa dan pemerintah. Korban pertama dari pemahaman mereka yang radikal ini adalah para sahabat. Korban pertama kali dari kalangan para sahabat adalah Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arba. Yang membunuh Khalifah Utsman Khawarij, yang mengisukan di tengah-tengah masyarakat karena keboliman-keboliman penguasa ketika itu. Menebarkan isu di tengah-tengah masyarakat bahwasanya sang khalifah terjatuh dalam sikap nepotisme, hanya memikirkan keluarganya saja, mencopoti semua amir-amir daerah yang dulu ada pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu an, digantikan dengan amir-amir yang baru, semua dari keluarga khalifah. Itu isu yang dikembangkan oleh mereka kaum Khawarij, namanya isu nepotisme. Barakallahu fiikum. mau mengatakan korupsi, enggak. Nah, karena enggak ada putih korupsinya. Barakallahu fikum. Ya ada nepotisme. Barakallahu fikum. Itu yang menjadikan dan berujung kepada pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan secara zalim di rumah beliau. Itu Khawarij. Barakallahu fikum. Korban berikutnya dengan skala besar para sahabat. Mereka ini mengkafirkan para sahabat dan kaum muslimin yang ada pada masa itu yang berupaya melakukan perdamaian. Kita semuanya tahu barakallahu fikum sepeninggal Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu kondisi kaum muslimin carut marut, kondisinya begitu banyak fitnah dan segala macamnya. Ketika di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ar-Rajul juga demikian. Banyak fitnah barakallahu fikum terjadi yang namanya perang saudara, perang Jamal, perang Siffin dan segala macamnya pada masa itu. Upaya-upaya islah perdamaian ditempuh. Terutama pada perang Siffin. Upaya untuk berdamai di kalangan muslimin terkait dengan perang saudara ditempuh. Sekte Khawarij ini mereka mengkafirkan semua sahabat yang terlibat di dalam perjanjian damai Siffin. Mengkafirkan semua orang tanpa terkecuali yang terlibat di dalamnya. Dikafirkan dengan alasan tidak berhukum kepada Quran, berhukumnya kepada manusia. Itu kata mereka. Dan dari reaksi Khawarij ini mereka pun perang melawan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Pada waktu perang Nahrawan tadi. Pada waktu perang Nahrawan tadi. Yang menangani mereka adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Peperangan yang dahsyat. Bukan perang yang dengan dahsyat. Khawarij pada masa itu memiliki mabes. Markas besar di sebuah tempat yang namanya Harura, daerah Kufah. Sehingga mereka juga dikenal dengan sebutan Haruriyah. Jumlah mereka ribuan orang. Ya cuma satu dua ya kan. Ribuan orang. Yang tadinya cuma halaqah masjid yang Allahu Akbar Subhanallah tadi itu ya kan. Berubah menjadi massa yang banyak ribuan. Merasa punya power, punya kekuatan mereka tampil. Perang bukan melawan semata-mata muslimin, tapi perang melawan sahabat. Yang kali pertama mereka jadikan korban adalah Abdullah bin Khattab ibn Arq radhiyallahu taala anhu dan keluarganya. Yang berikutnya perang langsung dengan para sahabatul kiram radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka lah yang kali pertama membuat sunnah pemberontakan penguasa, sunnah kudeta militer, sunnah sayyi'ah. Itu mereka. Mereka pula yang kemudian angkat senjata untuk perang melawan kaum muslimin, bahkan perang melawan para sahabat dengan keyakinan mereka semua adalah kafir. Ada Khawarij. Betul-betul garis keras. Betul-betul garis keras. Keras pemahamannya. Dan keras pula anarkisnya. Jangan dikira berhenti sampai perang Nahrawan ya ikhwan. Peperangan-peperangan yang dilakukan oleh kaum Khawarij itu berlanjut. Tidak hanya menghadapi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an pada masa itu. Tapi juga menghadapi dinasti Bani Umayyah sepeninggal Ali bin Abi Thalib yang dipimpin kali pertama oleh Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Itu peperangan demi peperangan, kudeta demi kudeta terjadi dalam sepanjang sejarah. Tarik lagi itu ditumpas, selesai. Muncul lagi, tumpas, selesai. Muncul lagi, itu Khawarij. Dan ujungnya nanti adalah ketika munculnya Dajjal, mereka akan bergabung dengan Dajjal. Rasulullah SAW memberitakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan dari Ibnu Majah dalam Sunannya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr atau Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan akan muncul suatu kaum dari kalangan umatku ini, mereka membaca Al-Quran tidak sampai tenggorokannya. Ini khawarij. Rasul mengatakan kullama tala'a qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka terputus. Apa? Itu beliau ulang-ulang sampai hampir 10 kali. Kullama tala'a qarnun quti', kullama tala'a qarnun quti', setiap kali muncul tanduk mereka patah, muncul lagi patah, hatta yakhruja fi daqiyatihi dajjal, hingga akan keluar dajjal di sisa-sisa kaum khawarij. Berarti akan terus ada yang namanya khawarij. Khawarij itu tidak bakal habis. Habisnya nanti ketika habis bersama-sama dengan dajjal. Barakallahu fiik. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Khawarij itu adalah atba' dajjal, tentara-tentara dan pasukan-pasukan dajjal. Mereka ikhlas, tidak ikhlas, ridho, tidak ridho, terima, tidak terima, terserah. Yang penting itu sabda Rasulullah SAW. Kalimat setiap kali muncul tanduknya papa, itu menggambarkan khawarij ini dari masa ke masa dalam sepanjang sejarah punya kesempatan-kesempatan, waktu-waktu di mana mereka memiliki kekuatan yang besar, tanduk-tanduk yang besar, melancarkan berbagai macam kekasaran dan kekerasannya. Tapi insya Allah akan putus lagi, patah lagi, muncul lagi, patah lagi, demikian seterusnya. Sekarang ini lagi heboh-hebohnya kaum khawarij yang mengaku dirinya sebagai daulah Islamiyah, mengaku sebagai Islam state of Irak, Syam, Syria, masya Allah, mau pakai bahasa Inggris itu aja. Barakallahu fikum. Wah, kata antum perhatikan bagaimana sadisnya mereka, bagaimana kasarnya mereka. La rahmah, tidak sedikit menggambarkan rahmat Islam. Barakallahu fikum. Islam bukan khawarij, khawarij bukan Islam, pemahaman dan bimbingannya. Barakallahu fikum. Nah, ini khawarij. Yang kedua, dalam sejarah Islam pula, barakallahu fikum, sekte yang juga masuk di dalam garis keras, yang kalau memiliki power akan membuat tindakan anarkis, memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, bahkan membantai kaum muslimin, adalah Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Barakallahu. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika menjelaskan tentang Rafidhah, beliau menyatakan bahwasanya Rafidhah ini syarrun minal khawarij. Rafidhah ini justru lebih jahat, lebih kejam daripada khawarij. Bisa begitu ya, Fani? Padahal dalam sepanjang sejarah yang disaksikan langsung oleh kaum muslimin itu adalah khawarij, sekte pemberontak yang langsung melakukan aksi-aksi bom bunuh diri dan segala macamnya. Khawarij kok bisa dikatakan sebagai sekte yang lebih jelek, lebih jahat daripada kaum khawarij? Barakallahu fikum. Jawabannya ikhwanabudina azzaikumullah, dikarenakan Rafidhah, sekte Rafidhah ini, barakallahu fikum, tidak semata-mata perang dan membunuh kaum muslimin, tetapi juga mereka membunuh, berperang melawan keluarga Rasulullah SAW. dari kalangan Bani Abbas pada masa dan dinasti Daulah Bani Abbasiyah. Itu kan dari putranya Abbas bin Abdul Muqallib. Itu ahli baik keluarganya Rasul. Yang melakukan penyerangan-penyerangan, pemberontakan-pemberontakan dan segala macamnya, umumnya dari kalangan mereka Rafidhah yang mengaku sebagai pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Perhatikan mereka. Di sisi yang lain, barakallahu fikum, Rafidhah inilah yang membuka pintu lebar-lebar musuh-musuh agama dari kalangan Al-Yahud dan Nasara untuk membantai kaum muslimin. Wah, jadi seperti itu Syiah Rafidhah. Naam, makanya perlu untuk menguak dan membongkar sejarah Syiah Rafidhah. Barakallahu fikum. Itu pernyataan Syekhul Islam yang bukan sekedar isapan jempol. Itu semuanya fakta sejarah. Barakallahu fikum. Naam. Runtuhnya Daulah Bani Abbasiyah, Daulahnya Ahlul Bait dari Bani Abbas, itu dari pengkhianatan orang-orang Rasulullah. Barakallahu fikum. Bahkan terbunuhnya Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhumah dan Ahlul Bait dari keluarganya Ali bin Abi Thalib yang ada pada masa itu, pengkhianatan Rasulullah. Masuknya Tatar ke negara-negara kaum muslimin, itu semuanya yang membuka pintunya adalah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Itu ada semua dalam sejarah. Dijelaskan panjang lebar oleh para ulama kita ahlu tarikh tentang masalah ini. Itu semuanya adalah Rafidhah. Kan sejarah mencatat sejarah hitam kelam Rafidhah, sebuah peristiwa dan kejadian yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya sampai hari ini, yang semua itu pelakunya adalah Rafidhah. Syiah Rafidhah. Peristiwa pembantaian kaum muslimin di musim haji di kota Mekah di sekitaran Masjidil Haram, bahkan di dalam Masjidil Haram di pelataran tawaf, sesuatu tindakan yang tidak pernah dilakukan dan tidak mampu dikerjakan oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasrani, oleh kaum musyrikin, oleh sekte manapun. Rafidhah bisa. Kalau saya nggak salah ingat, itu pada peristiwa kejadian tahun 317 Hijriah. Kalau nggak salah ingat. Tahun 317 Hijriah, insya Allah. Sebelumnya sudah muncul fitnah ini. Saya lupa nama orangnya, Irfan, yang menjadi pemimpinnya ini. Tahun-tahun sebelumnya sudah muncul fitnah, perang dan segala macam dengan pemerintah dan dengan penguasa. Tapi ujung-ujungnya dan puncak-puncaknya ada pada peristiwa itu. Ketika seluruh jamaah haji ini sedang persiapan untuk manasik. Tanggal 8 Zulhijjah Yaum Tarwiyah. Di bulan suci, di tanah suci, pada hari-hari yang suci. Kalau muslim tidak sadar, tiba-tiba satu orang ini dengan gerombolannya tiba-tiba sudah masuk ke dalam kota suci Mekah, tiba-tiba sudah masuk ke dalam pelataran tawaf di sekitaran Ka'bah. Mereka langsung dengan membabi buta menyerang kaum muslimin jamaah haji tadi. dengan sarang-sarang mereka, pisau-pisau mereka, golok-golok mereka yang di luar Masjidil Haram dibantai, yang di dalam Masjidil Haram di pelataran Ka'bah sedang tawaf di Ka'bah dibantai sama mereka. Dicam, wah semuanya sebulan. Sebagian mereka kemudian langsung lari mendekat kepada Ka'bah, berkelantungan di Ka'bah. Kebiasaan semenjak zaman dahulu kala, era jahiliyah sampai zaman Islam, kalau orang bisa gelantungan di Ka'bah begini, tanda mendapatkan keamanan dan bantuan. Gak boleh dibunuh. Mereka tidak peduli. Yang bergelantungan semua dibabat. Semuanya dibantai. Tokoh mereka ini duduk di sebuah tempat yang dekat dengan Hajar Aswad. Memerintahkan anak buahnya, sikap, bantai, bunuh. Disitulah dia mengaku sebagai Allah Rabbul Alamin. Saya ini yang sebagai pencipta, aku yang membunuh atau aku yang menghidupkan nanti mematikan. Sehingga pelataran tawaf penuh dengan darah kaum muslimin. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Bahkan pelataran tawaf dan Masjidil Haram dikasih karpet mayatnya manusia. Sumur zam-zam ditutup atau dibuntu dengan mayat-mayat kaum muslimin, dilemparkan semua ke dalam sumur zam-zam sampai penuh dengan mayat. Mereka pun pergi dari Salam sambil membawa dan menculik Hajar Aswad. Diculik sama mereka. Di luar Masjidil Haram ternyata mereka membasmi, membantai muslimin lebih banyak lagi. Di dalam sejarah yang terbantai di pelataran Ka'bah itu sekitar 1.500 orang. Yang di luar 30.000 orang melayang nyawanya. 30 orang lagi wanita dan anak-anak, cerita wanitanya mereka. Selama 21 tahun Hajar Aswad itu ada pada mereka. Selama itu pula tidak ada haji, tidak ada umrah. Jangan bayangkan sekarang enak-enakan berangkat haji, berangkat umrah, murtah gitu ya, nyaman ke sana. Kalau kamu lihat di sejarah masa lalu, berangkat ke sana mati. Itu pelakunya adalah Rafidhah Batiniyah Ismailiyah Qaranithah. Rujukannya paling gampang adalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau saya enggak salah ingat, antum lihat pada peristiwa tahun 317 Hijriah. Barakallahu. Baca deh. Jangan geleng-geleng kepala, ngelus-ngelus dada, geram, masih marah ya kepada sekter Rasulullah. Dan itu bukan kemudian sekali dua kali terus berkelanjutan mereka ini. Sampai detik ini barakallahu fikum yang namanya Syiar Rasulullah, ketika mereka memiliki kekuatan unjuk gigi, unjuk kekuatan membantai kaum muslimin, memerangi kaum muslimin sampai sekarang. Anda tahu siapa yang membuka jalan hingga Yahudi Israel membombardir wilayah Lebanon dulu itu? Hizbullah, Rafidhah mereka. Anda tahu siapa yang membuat fitnah besar di Syria ini? Di Syria yang memakan korban ratusan ribu orang dibantai dari kalangan kaum muslimin. Rafidhah Nusairiyah kufar. Barakallahu fikum. Siapa yang kemudian sekarang ini menginjak-injak negeri Yaman? Houthiyah Rafidhah kufar musyrikin. Barakallahu fikum. Allahumma sa'ala wa la hawla wa la quwwata illa billah. itu sejarah kelam hitam, sejarah sejarahnya si Ahwal Yoba sekelumit namanya. Di Indonesia ini adem ayem yang diupayakan penyebaran melalui dunia maya segala macamnya, halakau-halakau, buku-buku segala macam. Begitu punya kekuatan anarkis kemarin di Bogor, ya sama aja sih, yang diserang yang menyerang kodohai, cuman syahidnya adalah terkait dengan masalah anarkisnya itu. Langsung mengadakan penyerangan taklim, pesantren dan segala macamnya. Siapa yang mereka tuju? Bahasa mereka Sunni. Allah al-musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu syiar Rafidhah. Antum tahu asal muasalnya, cikal bakalnya? Asal muasalnya mereka itu mengaku sebagai orang yang berada di belakang Ali bin Abi Thalib, mencintai Ali bin Abi Thalib, mencintai Ahlul Bait, keluarganya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa kadzabu, dusta mereka. Jadi mereka inilah yang mengkafirkan Ahlul Bait. Barakallah itu. Ujung-ujungnya, sekian banyak peristiwa-peristiwa yang mengerikan itu. Sehingga tidak salah ketika Syekhul Islam rahimahullah menyatakan Rafidhah ini lebih jahat, lebih jelek, lebih kejam daripada Khawarij. Bukan semata-mata pelaku pembantaian, tapi juga pengkhianat yang membukakan jalan untuk musuh-musuh Islam memerangi Islam dan Muslimin. Barakallah itu. Dalam sejarah Islam pula, sekte yang juga menorehkan sejarah hitam masuk dalam kategori Islam garis keras adalah sekte Mu'tazilah Jahmiyah. Ini yang tadi saya singgung pada peristiwa di zaman Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Masya Allah. Terus ini lanjut. Galas kasut. Ayo. Terus insyaAllah ya. Lanjut. Kita berpindah ke sekte berikutnya, ke sejarah berikutnya. Ini pentingnya bersejarah. Yang namanya dari sejarah itu membaca kitab-kitab ulama tentang sejarah. Tidak perlu jauh-jauh ke universitas. Tidak usah jauh-jauh dengan level ahli sejarah. Cukup dengan membaca keterangannya para ulama. Kamu rusak, kamu hayati, kamu tahu sejarah. Mari kawan. Sekte berikutnya yang termasuk dalam kategori Islam garis keras yang menorehkan sejarah, sejarah keras, sejarah hitam dalam sejarah Islam adalah sekte Mu'tazilah Jahmiyah. Itu terjadi pada masa kekhilafahan Al-Ma'mun seperti yang diungkap tadi oleh Syekh Fauzan, dan tiga generasi kekhilafahan yang setelahnya. Mu'tazilah Jahmiyah ini barakallahu fikum berhasil mempengaruhi khalifah dengan sebuah pemahaman yang disepakati oleh semua ulama sebagai pemahaman kufur, meyakini Al-Quran adalah makhluk, menjasadkan Al-Quran, meyakini dia sebagai makhluk. Padahal semua ulama dulu dan sekarang meyakini Al-Quran adalah kalamullah, firman-firman Allah, sifat Allah Azza wa Jal, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Itu kesepakatan semua ulama. Sekte ini berhasil mempengaruhi Al-Ma'mun. Ya tentunya sebelumnya ada mukadimah-mukadimahnya, enggak mungkin ujuk-ujuk tahu khalifahnya. Percaya langkah mereka sebelumnya adalah upaya untuk memberikan masukan-masukan kepada Al-Ma'mun supaya menerjemahkan ke dalam bahasa Arab kitab-kitab karya-karya ahli filsafat non-Arab. Itu ide yang dimunculkan sama mereka dan disetujui oleh Khalifah dalam rangka untuk memperluas sakofa Islamiyah katanya. Maka pada masa itu dibikin penerjemahan besar-besaran ke dalam bahasa Arab kitab-kitabnya ahli filsafat, tokoh-tokoh filsafat Aristoteles dan segala macamnya itu, jadi terjemahkan semua ke dalam bahasa Arab. Akhirnya paham-paham semacam itu, paham-paham filsafat masuk dengan mudah kepada kaum muslimin dan disantap oleh kaum muslimin. Puncaknya ini ketika mereka memiliki posisi di kalangan pemerintahan ketika itu dan mempengaruhi Al-Ma'mun dengan akidah kafir tadi, meyakini Al-Quran itu adalah makhluk bukan kalamullah. Kena sang khalifah. Tidak sampai situ, dikarenakan mereka ini tokoh-tokohnya ketika itu semacam Ahmad bin Abi Duat, Amr bin Ubaid dan semisalnya. Nah, semata-mata itu, begitu mereka merasa memiliki kekuatan, memiliki power, kedudukan di tengah-tengah penguasa dan pemerintah, meminta penguasa untuk menguji, mengetes semua kaum muslimin dengan akidah ini. Siapa yang cocok selamat, yang tidak cocok dihukum. Maka dibikinlah sebagai undang-undang negara ketika itu. Diutuslah utusan-utusan khalifah ke semua penjuru tanah air ketika itu. Masing-masing diminta untuk memanggil semua kaum muslimin dan dites, mihnah dites terkait dengan akidah ini. Apa keyakinan kamu dengan Al-Quran? Al-Quran makhluk atau kalamullah? Awal mulanya muslimin tidak mengerti. Mereka semua dengan polosnya, bagaimana akidah mereka yang sesungguhnya yang asli dari sananya, mengatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Ternyata mereka dihukum. Ada yang dicambuk, ada yang dipukul, ada yang dipenjarakan. Baru heboh ketika itu. Hanya banyak dari kalangan kaum muslimin yang tidak mau mati. Daripada mati, daripada dihukum dan segala macamnya, mengucapkan Al-Quran makhluk, selamat. Al-Quran makhluk, selamat. Supaya jangan sampai mati. Tidak sampai situ. Dari kalangan tokoh-tokoh Mu'tazilah tadi memberikan usulan kepada khalifah. Kalau kau ingin cepat, supaya mereka semuanya ikut dengan pemahaman kamu, jangan cuma mengetes rakyatnya. Panggil alim ulama'nya, panggil tokoh-tokohnya, panggil ahli hadis, ahli tafsir, ahli fiqih, tokoh-tokoh alim ulama'nya, tes mereka. Kalau mereka yang mengatakan makhluk, akan membawa serta semua di belakang mereka. Fitnah pun semakin dahsyat. Yang diuji, yang dites bukan lagi masyarakat biasa, tetapi yang diuji, yang dites adalah barakallahu fikum para alim ulama. Menjadi besar ketika ada sebagian ulama yang karena takut mati, takut dengan hukuman-hukuman keras dari pihak penguasa, maka dengan terpaksa katanya menyatakan Quran adalah makhluk. Fitnah semakin dahsyat, semakin besar. Umat Islam kebanyakan ikut dengan ulama-ulama yang semacam ini. Ulama-ulama yang kokoh dengan pendiriannya disiksa, dianiaya, dipenjara, ada yang dibunuh. Barakallahu fikum. Dahsyat fitnahnya. Tidak cukup sampai situ. Tokoh-tokoh Mu'tazilah Jahmiyah pun mengusulkan yang satu lagi. Kalau kepengin cepat, tes tokoh-tokoh sentralnya. Disebut nama-namanya. Di antaranya Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Ini kalau orang mengatakan makhluk, semua semuanya akan ikut. Karena kepokohan beliau rahimahullahu ta'ala. Dipanggillah Imam Ahmad bin Hanbal dan beberapa ulama lain yang bersama dengan beliau. Bukan dites di tempat, dibawa kepada Khalifah Al-Ma'mun di kota Baghdad. Barakallahu fikum. Dalam sebutkan, Imam Ahmad tidak sempat ketemu dengan Al-Ma'mun, dikarenakan ketika sedang jalan menuju ke sana, Al-Ma'mun meninggal dunia. Ternyata khalifah berikutnya, berikutnya dan berikutnya, tiga masa kekhilafahan memiliki pemahaman yang sama. Diuji, dites, dan dengan sabar, dengan tegar, menyatakan tanpa ada keraguan, Al-Quran, kalamullah, ghairu makhluk. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Barang siapa yang mengatakan makhluk, maka dia kafir. Wah, dicambuk sampai pingsan. Dipenjarakan. Yang ini tidak dibunuh. Tujuan intinya supaya masyarakat yang lain ikut. Disiksa, disiksa supaya mengatakan kata-kata makhluk. Sedekar. Hitam yang luar biasa. Sangat sadis. Sangat anarkis. Skalanya dengan skala gerombolan. Skalanya skala satu negara, satu bangsa mempengaruhi sana khalifah. Alhamdulillah kumutin Allah Azza wa Jalla memberikan kemenangan pada kaum muslimin, kemudahan pada kaum muslimin. Barakallahu fikum. Khalifah yang berikutnya menyadari ini semuanya, kemudian merubah segala sesuatunya menjadi normal dan menyatakan Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk sebagaimana yang disampaikan oleh bapak-bapak yang sebelumnya. Fitnah berakhir, mihnah berakhir dengan kemenangan akidah Islam, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum. Syahidnya sikap radikal dan keras tadi juga ditunjukkan oleh orang-orang Mu'tazilah Jahmiyah. Dan ingat, semua kelompok-kelompok yang sesat memiliki karakter yang sama. Barakallahu fikum. Bisa berujung kepada kekerasan, tindakan anarkis ketika mereka memiliki kesempatan dan kemampuan ke sana. Barakallahu fikum. Ini sekilumit terkait dengan masalah Islam garis keras. Dan yang sekarang ini, ikhwanakum azakumullah, yang paling dahsyat, yang paling besar fitnahnya, Khawarij dan Rafidah. Dua sekte yang awal muncul dalam sejarah Islam dan yang paling eksis sampai sekarang. Barakallahu fikum. Iya, negaranya ada, kelompoknya juga ada, semuanya ada. Allahu ta'ala. Maka waspadai gerakan Khawarij, waspadai gerakan-gerakan Syiah Rafidah, dan waspadai gerakan-gerakan Islam garis keras yang lainnya dari kalangan ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Waktunya tinggal setengah jam sebelum zuhur ya. Kita beralih kemana ya, Irfan? Yo, ya apa sih nggak nyambung ini? Kita beralih kemana ya, Irfan? Sekte yang lain yang keras keras atau pindah yang lembek lembek? Coba diem aja nih. Yo, ya apa sih? Mau pindah ke pindah sekte baru yang keras keras atau pindah kepada yang lembek lembek? Ya Allah, apa? Jawabannya? Baik-baik, Hwan. Sekarang kita masuk kepada yang kedua terkait dengan masalah menyoal sikap lembek di dalam bermanhaj dan berislam. Gantian, jangan yang keras-keras terus. Yang lembek-lembek juga dikasih. Barakallahu fikum. Nah, ikhwan, yang lembek-lembek ini barakallahu fikum yang masyhur di akhir-akhir ini, di era-era belakangan ini barakallahu fikum, adalah sikap lembek, sikap tamyiz, sikap takhlil terkait dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah tadi. Perkara yang ma'ruf di kalangan ahlus sunnah salafiyin bahwasanya bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah dan kesepakatan salaful ummah dari kalangan para sahabah, para tabi'in, para tabi'in barakallahu fikum, ashabul ahwa'i wal bid'ah tadi disikapi dengan tegas, disikapi dengan keras, umat ditahdir, diperingatkan daripadanya, mereka dihajar, diboikot semampu kita. Harus ada pembedaan, pemilahan antara kaum muslimin ahlu sunnah dengan ahlu bid'ah tadi. Namanya prinsip tahdir, prinsip hajar, rudu, bantahan-bantahan salah kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Perkara ma'ruf, tidak bermajlis dengan mereka, tidak menghadiri ta'limnya mereka, tidak mendengarkan ucapannya mereka, tidak mengucapkan salam kepada mereka, mereka salam dari jawab salamnya mereka, dan semisalnya prinsip hajar terkait dengan ahlul bid'ah, ahlul bid'ah. Baik, yang lembek-lembek ini barakallahu fikum adalah sebagian kaum muslimin barakallahu fikum yang berupaya untuk merangkul ahlul bid'ah tadi. Hah? Yang sangar-sangar tadi sebagainya berupaya untuk menyatukan mereka semuanya, berupaya untuk mendekatkan dengan ahlu sunnah katanya. Ya, lembek-lembek ini tidak mau membicarakan keaiban-keaiban, kejelekan-kejelekan, penyimpangan-penyimpangan ahlu bid'ah tadi. Ya, lembek-lembek ini bahkan tidak suka mengingkari sebagian pihak yang tegas dalam menyikapi ahli fi'ah tersebut yang menerangkan penyimpangan-penyimpangan mereka, diingkari. Yang menjafarkan huruf-huruf mereka, ini yang diingkari malah. Sehingga seolah-olah orang-orang yang tamyiz, yang takhzil ini sebagai tameng yang menghalangi ahlu sunnati wal jamaah salafiyin untuk menjabarkan, membongkar penyimpangan ahli bid'ah yang di belakangnya itu. Ini sebagai tameng. Jangan. Kita semua adalah bersaudara kaum muslimin. Rafidah, saudara kami. Khawarij, saudara kami. Semuanya kaum muslimin. Gitu. Kita marahnya ya. Dan nyata itu ucapannya mereka. Jangan dibantah. Dan segala macamnya. Ini menimbulkan khilaf, perselisihan, keributan, dan segala macam. Tidak boleh. Yang boleh singgari, kalian ini terlalu keras. Sekte yang keras. Mutasyaddid. Jamaah tahzir. Jamaah fid'ah. Jamaah rudud. Sibuknya dengan tahzir. Marah-marah-marah sama. Yang berupaya menjabarkan penyimpangan-penyimpangan yang sangar-sangar tadi. Assalamualaikum. Itu yang lembek-lembek. Dan semakin lemah semakin berkembang, berkembang, berkembang, berkembang, berkembang terkait dengan mereka. Kepengen tahu dari mana asal muasalnya? Kepengen tahu dari mana asal muasalnya prinsip lembek-lembek tamyiz, prinsipnya al-mukhazilah di akhir-akhir ini, di era-era belakangan ini. Supaya antum tahu barakallahu fikum yang lembek-lembek ini fanafitina azzakumullah, mereka ini fanafitina azzakumullah asal muasalnya adalah dari kalangan ikhwanul muslimin asal muasalnya dari pemahaman yang dimunculkan oleh pendiri Ikhwanul Muslimin Hasan al-Banna dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. Kaidah pemahaman pemikiran yang dimunculkan oleh Hasan al-Banna dengan gerakannya Ikhwanul Muslimin ialah sebuah kaidah ghafilah dalam mensikapi orang-orang yang menyimpang ashabul ahwa'i wal bid'ah, yaitu kaidah nata'awanu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Kita saling ta'awun, saling bantu membantu dalam perkara yang kita sepakati, dan satu sama lain saling memberikan uzur pada perkara yang diperselisihkan. Ini benang merahnya, asal muasal munculnya pemahaman tamyi', pemahaman takhdzir itu ini. Itu disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Syekh Rabiuddin Hadi Al-Madkhali hafizahullah dan para ulama yang lainnya. Saya hanya menukir secara. Dengan kaidah ini sangat masyhur, sangat dikenal di kalangan kelompok Ikhwanul Muslimin, mereka berupaya untuk menggulkan misi mereka, takrib baina sunnati wa syiah, upaya mendekatkan antara sunnah dan syiah. Ini programnya Ikhwanul Muflisin semenjak zaman dahulu kala. Pahami. Supaya sul dibikinlah yang namanya kaidah tadi. Nata'awunu fi mattafaqna wa na'tadziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Yang disepakati kita ta'awun, yang beda kita saling berikan uzur. Ini politik. Barakallah itu. Maunya mereka, sudahlah. Kalau kami berupaya untuk merangkul orang-orang Syiah Rafidhah ini, ya dikasih uzur lah. Jenengan tidak mau ya, silahkan. Versi jenengan. Kalau versi saya sih tidak ada masalah. Tentu kasih uzur ya. Jatuh Syiah. Dan pada kenyataannya, barakallah itu, malikwanul muflisun, bisa merangkul semua yang ada dari sekte-sekte yang menyimpang, bahkan merangkul al-Yahud wa Nasara. Semua dirangkul kecuali ahli sunnah, kecuali salafiyin. Enggak mereka rangkul pemilik musuh utama mereka. Nah, kaidah ini kaidah yang fatih ya ikhwan. Jelaskan panjang lebar oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah dan para ulama kibar yang lain pada masa itu. Dijelaskan terkait dengan kaidah ta'awunu fi mattafaqna, kita saling ta'awun pada kita yang bersepakat padanya. Hafil, sepakat dalam perkara apa? Sepakat dalam perkara apa? Sepakat dalam upaya menyatukan sunnah syiah. Tidak bisa. Itu perkara yang batil. Tidak mungkin menyatukan ahlul haq dengan ahlul batil. Ahlul sunnah dengan ahlul bid'ah. Tidak bisa. Sepakat dalam perkara apa? Kalaupun menggunakan kaidah ini, ta'awunnya itu di atas al-haq, di atas Al-Kitab wa Sunnah, kesepakatannya di atas Al-Kitab wa Sunnah dalam perkara-perkara Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman Salaful Ummah. Itu pun mohon maaf, kita enggak mungkin ta'awun dengan Ahlul Bid'ah. Kita ta'awunnya hanya dengan Ahlul Sunnah wal Jamaah, dikarenakan Salafun Salih semuanya sepakat untuk menjauhkan Ahli Bid'ah yang sangar-sangar tadi. Barakallahu fikum. Ini namanya ta'awun itu baina ahli sunnah, di antara orang-orang yang di atas sunnah yang khair, yang baik. Dan al-birri wa taqwa, kebaikan, ketakwaan di atas al-kitab wa sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Apalagi kaidah yang kedua, wa la tadhiru ba'duna ba'dan fi makhtalafna, sebagian kita memberi uzur kepada yang lain dalam perkara yang kita ikhtilaf padanya. Lebih mungkar lagi kalau ikhtilafnya, perbedaannya dalam perkara akidah dikasih ulur. La abadan. Kita kaum muslimin, mereka Yahudi, mereka Nasrani, mereka musyrikin, kufar, beda kita dalam perkara prinsip. Apakah dikasih ulur? La. Kita adalah ahlu sunnah, mereka khawarij, pemberontak penguasa, mengkafirkan penguasa, beda akidahnya. Dikasih uzur? La. Kita ahlu sunnah, salafiyin, mereka rafidah, syiah. Dengan penggambaran secara mereka semacam itu. Itu perlu lagi dibahas akidah-akidah mereka yang kufur-kufur itu. Dikasih uzur? La. Maunya mereka, ya sudahlah. Wa ya'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Saling ngasih uzur yang berbeda. Maka tidak heran mereka muncul dari mereka kalimat-kalimat yang semacam tanwi tadi. Ya Syiah. Walaupun Syiah, ya Syiahnya kita juga. Khawarij. Ya, walaupun khawarij, ya khawarijnya kita juga. Agak lehonya. Wahabiyah, kata mereka. Ya, walaupun agak keras. Nah, ini disinggung sama mereka. Disentil sedikit. Ya, walaupun keras, ya wahabiyah kita juga. Semuanya. Ya. Teman-teman kita semua juga, semua adalah kaum muslimin. Langsung lembek. Cair yang tadinya disepakati oleh salafus saleh, sikap tegas kepada penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang tadi, dibikin ngambang, dibikin bias, dibikin lembek oleh prinsipnya mereka ini. Ya, rekulah itu. Ya sudahlah, Syiah, biarkan mereka Syiah. Kau usah dibantah, kau usah di jafarkan. Semuanya ikhwanuna, teman kita semua. Semuanya adalah kaum muslimin. Dan jangan hati-hati. Itu muncul dari mulutnya ikhwan muflisin. Barakallahu fikum. Sampai pada tingkat barakallahu fikum, mereka memiliki sebuah keyakinan permusuhan antara kita dan al-Yahud wa Nasar itu bukan permusuhan agama. Itu mereka. Mereka ikhwan muflisin. Al-Yahud wa Nasara laisa bainana wa bainahum adawatun diniyah. Tidak ada yang namanya permusuhan agama. Syekh Rabi bin Hadi al-Madkhali hafizahullah menyatakan tentang ucapan tadi. Hadza qad afta bihi al-ulama anna hadza min ad-dalal wal-kufur. Na'udhu billah. Ini adalah fatwa nitta fi fatwa qad dari para ulama. Ini ucapan yang sesat, ucapan yang kufur. Na'udhu billah. Al-Yahud wa Nasara dikafirkan dalam Al-Quran. Musyrikin dikafirkan dalam Al-Quran. Tegasnya mengatakan lakum dinukum waliyadin. Mereka sama-sama saudara kita, sama-sama mendapatkan kitab suci, sama-sama agama samawi, saudara kita. Ya, masalahnya bukan masalah agama, masalah tanah, rebutan tanah di Palestina, tanah, rebutan tanah, kekuasaan dan segala macamnya, bukan agama. Itu kaum muslimin. Dari sini pula kemudian muncul ide gila lagi, yaitu ide untuk menyatukan semua agama-agama samawi, namanya Wahdatul Adyan. Dari mereka asal muasalnya. Dan itu merupakan tindakan kekufuran dikarenakan menyatukan antara Islam dan agama-agama kufur yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini semua berakibat dari kaidah yang mereka sebutkan tadi. Nata'awanu fi matafaqna wa ya'taziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. ujungnya ternyata dari kalangan ikhwanul muflisin. Barakallahu fikum. Muncul lagi setelah mereka. Semua terkait dengan mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Dari mereka lahir berbagai macam pecahan-pecahan sekte. Yang menghebohkan dunia dakwah adalah sekte Sururiyah. Muhammad Surur bin Naif Zainal Abidin. Barakallahu fikum. Dengan prinsip muwazanahnya. Ini benang kedua ya. Ini para yang sangat ma'ruf gonjang ganjingnya di Indonesia Raya ini, di negaranya antum ini, tahun 90-an kalau gitu. Itu pecah ketika bersamaan dengan perang Teluk tahun 90. Barakallahu fikum. Pemahaman muwazanah. Tahu muwazanah? Ini semua dalam rangka untuk mensikapi ahlul bid'ah. Ketika kamu menjelaskan, menjabarkan tentang kondisinya ahlul bid'ah, maka tidak boleh semata-mata menjelaskan penyimpangan-penyimpangannya saja. Itu zalim, itu khianat, itu tidak adil. Harus adil, harus insaf dengan cara menyebutkan kebaikan-kebaikan juga. Yang kali pertama mereka ayomi adalah Sayyid Qutb. Manhaj muwazanah ini asal muasalnya untuk mengayomi Sayyid Qutb. Jangan mengatakan Sayyid Qutb itu punya pemahaman wahdatul wujud, manunggaling kawuluh Gusti, atau mencela sahabat, atau mencela nabi sebagai nabi, atau menolak sifat, atau menjasadkan Quran dan segala macamnya. Enggak boleh semata-mata itu. Sebutkan juga kebaikan-kebaikannya. Tapi dia kan seorang pejuang, tapi dia kan seorang sastrawan, tapi harus begini. Itu muwazanah ya. Yang kali pertama diayomi adalah Sayyid Qutb. Berkembang mengayomi semua ashabul ahwa'i wal bid'ah. Itu muwazanah. Ini pun juga manhaj yang muhdats, dibantah oleh para ulama kibar pada masa itu. Syekh bin Baz bicara, Syekh Saleh Fauzan bicara, Syekh Utsaimin bicara, Syekh Muqil bicara, dan yang paling tegas membantah dan merobohkan manhaj ini adalah Syekh Rafi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Manhaj baru. Ketika membicarakan penyimpangan-penyimpangan dan orang-orang yang menyimpang, makomnya kita makom tahzir, memberi peringatan kepada umat, maka yang disebutkan penyimpangan saja. Perhatikan ketika memperhatikan ayat Al-Quran yang bicara tentang kaum munafikin, yang disebutkan kejelekan-kejelekan munafikin saja. Atau mereka juga sholat, sebenarnya muslim, tapi yang dibongkar sifat-sifatnya munafikin yang jelek. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan kaum khawarij, yang disebutkan penyimpangan kaum khawarij, mereka adalah sholat, juga puasa, ila akhir. Ini mana semua sana. Tokoh-tokohnya semacam Salman Al-Audah, Safar Al-Hawali, Aid Al-Qarni, Nasir Al-Umar, dan semisalnya. Dilanjutkan lagi oleh pemahamannya Rahman Abdul Khaliq Al-Kuwaiti. Muwazanah. Menyatakan salafiyatul aqidah. Aqidahnya salaf. Suluk dan mana suluk dan akhlaknya jamaah tabligh. Siasah dan wajahnya Ikhwanul Muslimin. Jadi kan satu-satu gitu. Al-Muhim. Dari sini asal muasalnya. Ini menghiburkan dunia persilatan. Dari sini tidak berhenti. Mungkin mereka semua sekarang ini mengingkari Ikhwanul Muslimin. Mungkin mereka semua sekarang mengingkari Sururiyin, mengingkari manhaj muwazanah. Tetapi efek daripada kaidahnya hasanah dzanah dan efek daripada kaidahnya Sururiyin tadi muwazanah itu berefek kepada sikap lemah dalam mensikapi ahlul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya imbas dari semua tadi di atas barakallahu fikum adalah dhaif fi babir rujud, lemah dalam bantahan-bantahan kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu. Melarang bantahan-bantahan kepada ahlul bid'ah. Menggambarkan bantahan kepada ahlul bid'ah perkara yang fitnah, bicara fitnah dan segala macamnya. Anti tema-tema manhajiyah. Anti dibicarakannya penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah umat. Itu sebenarnya imbas daripada politik atas. Imbas dari manhaj muwazanah, imbas dari manhajnya hasan dan sekarang ini semakin kesana kemari nak karu-karuan ya ikhwan terkait dengan pemahaman temyi, pemahaman yang lembek dari kalangan mumayyah mukhazila ini yang intinya lemah dan berupaya merobohkan prinsip al-wala wal-bara terhadap ashabul ahwa'i wal bid'ah. Barakallahu fikum. Sifatnya sangat banyak. Ketika salafiyin berbicara menjelaskan kepada umat tentang masalah manhajiyah, ngamuk-ngamuk. Manhaj lagi. Apa tidak ada tema yang lain? Barakallahu fikum. Menuduh majlis-majlis yang semacam itu sebagai majlis fitnah. Mereka yang bicara fitnah aja. Kemudian dibicarakan dengan masalah prinsipnya ahlu sunnah. Ayat, hadis, keterangan salaf terkait dengan masalah tahzir, rubut. Terus demikian dan demikian luar kelas itu berkembang terkait dengan pembahasan masalah tahzir, masalah tahzib, tahzib dan segala macamnya muncul pemahaman-pemahaman yang aneh-aneh tadi. Dan yang lebih nyata, yang lebih kelihatan gamblang ialah upaya untuk menyatukan semua orang-orang yang menyimpang tadi itu, yang mengaku sebagai salafiyin, menyatukan mereka semuanya, mengatakan mereka semua sebagai salafiyin, menggambarkan mereka adalah orang-orang yang berdakwah dengan lemah lembut, dengan hikmah. Sementara orang-orang yang membantah ahlul bid'ah, yang mentahzir umat dari ahlul bid'ah, digambarkan sebagai orang yang punya hikmah, tidak punya kelembutan, orang yang kaku, orang yang keras dan segala macamnya. Allahu musta'an. Sekarang ini bermunculan berbagai macam statement-statement, tindakan-tindakan dakwah-dakwah yang mumayyi'ah, yang melembekkan prinsip bantahan kepada ahlul bid'ah. Muncul yang namanya gerakan Halabiyah, gerakannya Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi yang dulu mengaku sebagai muridnya Syekh Al-Albani. Halabiyah sebelumnya sudah ada lagi Adnan Ar'ur, Muhammad Al-Maghrawi, Abul Hasan Al-Ma'ridi, yang mereka semua sudah diproses, dibahas oleh para masyaikh kibar pada masanya sebagai orang-orang yang menyimpang, yang kutub, yang membela Syekh Kutub dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada adalah Halafi mengumpulkan mereka semuanya. Muncul lagi gerakan Ruhailiyah yang dipelopori oleh Ibrahim Ruhaili, yang mengembangkan dan meneruskan pemahaman tamyi, pemahaman takhzir di kalangan ahli sunnah Salafi. Mereka sangat berbahaya dikarenakan mengaku sebagai ahli sunnah, mengaku sebagai salafiyin, padahal mereka adalah orang-orang yang paling dahsyat, yang paling keras permusuhan kepada salafiyin. Panah-panah mereka ditujukan kepada salafiyin, bukan ditujukan kepada ahlul ahwa'i wal bid'ah yang tadi. Allahul musta'an. Sama sekarang ikhwan, umumnya fitnah terjadi baik yang sifatnya regional atau nasional di negara kita ini, itu kembalinya kepada fitnah tadi. Fitnah Ruhailiyah, fitnah Halabiyah, fitnahnya ahlu tamyi, ahlu takhzir. Dan ingat, benang merahnya ketika ditarik ke belakang adalah pemahamannya Hasan Al-Banna dan kawan-kawannya. Nata'awanu fima tafaqna wa ya'taziru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Dan efek daripada manhaj muwazanah, mereka ridho, gak ridho, seneng, gak seneng, ngamuk, gak ngamuk, terserah. Yang penting benang merahnya itu adalah di sana. Barakallahu fikum. Dijelaskan panjang lebar oleh Syekh Rabi bin Hadi dan para ulama yang lainnya terkait dengan masalah ini. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Yang jelas, Islam sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang dijabarkan, dijelaskan dalam kitab sunnah, dipahami dengan pemahaman salaful ummah, memiliki sikap yang jelas, kaidah yang jelas, lemah lembut sisi, tegas sisi yang lainnya. Mereka bukan Islam garis keras sebagaimana yang digambarkan tadi. Mereka juga tidak lembek, loyo sebagaimana sekte yang kedua tadi. Tengah-tengah antara keduanya, semua dengan bimbingan Alkitab, bimbingan Sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman salaful ummah. Wallahu ta'ala bisawab. Kita istirahat dulu, insyaallah ba'da zuhur nanti diteruskan sedikit dan dilengkapi dengan tanya jawab bila mampu. Wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.